Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi hadihi wa nahada bi nahjihi ila yawmil qiyamah. Ikhwani wa akhwati, wafaqallahu iyyakum lima yuhibbu wa ardahu. InsyaAllah kita akan lanjutkan kajian kita pada pagi hari ini, masih bersama dengan kitab Kun Salafiyan ala Jaddah, dan kita akan belajar bab-bab terakhir dari kitab ini, dan ini merupakan hari yang terakhir, hari keempat kajian kitab Kun Salafiyan ala Jaddah. InsyaAllah ta'ala kita akan selesaikan kajian ini pada hari ini. Disebutkan di sini masuk pada bab 10, min manhajis salafi ar-raddu ala mukhalifi. Dan di antara manhaj salaf, metode yang telah digariskan, ditunjukkan oleh salafun salih, adalah radd, bantahan ala mukhalif, terhadap mukhalif. Ini termasuk di antara manhaj al-sunnah wal-jamaah dalam bermuamalah dengan mukhalifin, orang-orang yang berseberangan, orang-orang yang menentang manhaj al-sunnah wal-jamaah, orang-orang yang menyimpang dari apa yang telah digariskan oleh Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman dari para salafun salih. Mereka menyimpang dan keluar dari jalan yang telah mereka tunjukkan. Disebutkan di sini, innahum minal mutakarrir inda aimati salaf rahimahullah ar-raddu ala al-mukhalif sawangka'ana al-mukhalif min ahli sunnah wal jamaah khalafi masa'al fiqhiyah aw aqadiyah aw kana mukhalif min ahli bid'ah. Bahwa sesuatu yang telah ditetapkan oleh para a'immah salafun salih di antara kaedah, di antara madhhab yang telah mereka gariskan adalah membantah terhadap mukhalif, orang yang menyelisih manhaj salaf, baik itu mukhalif itu dari ahli sunnah wal jamaah sendiri menyelisih dalam masalah fiqhiyah. Ya, maksudnya masalah fikih yang itu sudah mujma' alaihi, bukan masalah khilafiyah. Masalah fikih yang sudah mujma' alaihi, atau masalah yang berkaitan masalah al-aqadiyah. Di sana ada beberapa penyimpangan yang dilakukan oleh sebagian di antara apa namanya pengikut ahlu sunnah wal jamaah. Tapi mereka masih dalam daerah ahlu sunnah wal jamaah, bukan di luar dari ahlu sunnah wal jamaah. Au kana mukhalif min ahl bid'ah, atau mukhalifnya tadi yang menyimpang tadi termasuk di antara ahl bid'ah. Dan dijelaskan di sini, wala yalzamu fi raddi ala mukhalif dzikr hasanati al-mardud alaih, dan bukan merupakan kelaziman ya ketika membantah atau dalam membantah mukhalif, orang yang menyimpang ini, menyebutkan kebaikan orang yang dibantah. Awil muwazanah bainal hasanati wasayyi'ati, atau kemudian menimbang-nimbang antara kebaikannya dan keburukannya. Jadi suatu hal yang bukan menjadi keharusan ketika kita membantah orang-orang yang menyimpang, orang yang menyelisihi ahlu sunnah wal jamaah dalam berbagai masalah, masalah fikih atau masalah akidah, kita sebutkan tentang apa penyimpangan mereka. Penyimpangan mereka seperti ini, menyelisih ayat, hadis, dan seterusnya, ijma' para salafus salih, dan semisalnya. Maka tidak perlu kita menyebutkan kebaikan mereka. Mereka adalah bagaimana sholat malam mereka, bagaimana mereka kalau siang hari, sawam, walail, qawam, dan seterusnya. Tidak perlu kita sebutkan. Antum harus membedakan, ini tolong diperhatikan ya, perbedaan antara ketika menulis biografi seseorang, atau kalau dalam bahasa para ulama terjemah seseorang, itu maksudnya biografinya, dan ketika antum membantah orang ini. Ketika kita menuliskan biografi seseorang, maka kita sebutkan kebaikannya. Kalau ada penyimpangannya kita sebutkan mungkin sekilas saja begitu ya. Ini kalau kita menulis apa? Menulis biografi seseorang. Apalagi termasuk di antara ahlu sunnah. Kita sebutkan kebaikannya, kita sebutkan apa? Penyimpangannya. Tetapi ketika antum membantah penyimpangan mereka, maka tidak perlu disebutkan apa kebaikan mereka. Karena apa? Ketika antum menyampaikan bantah terhadap penyimpangannya, kemudian antum sebutkan kebaikannya, ini sama dengan mementahkan lagi masalahnya. Dan tidak seperti itu yang telah ditetapkan oleh para ulama, sebagaimana disebutkan di sini. Bagaimana Allah SWT memuji orang yang beriman tanpa menyebutkan apa? Keburukannya. Tidak harus setiap penyebutan harus disebutkan kebaikannya, keburukan tidak harus. Dan juga Allah SWT mencela orang-orang kafir, orang-orang munafik, dan orang-orang fasik tanpa menyebutkan apa? Kebaikan mereka. Allah sebutkan bahwa orang kafir seperti ini. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sungguhnya orang-orang kafir sawa'un 'alaihim, sama bagi mereka. Engkau berikan peringatan atau kemudian tidak engkau beri peringatan, sama saja. Sudah jelas. Tanpa disebutkan kebaikan mereka seperti ini dan yang semisalnya. Tidak. Seperti contohnya orang-orang munafik. Innal munafikina fid dharkil asfal minan nar. Maksudnya orang-orang munafik itu tempatnya di paling bawah dari neraka. Seperti itu. Sifat-sifat orang-orang munafik. Dan juga Nabi SAW telah memberikan peringatan umatnya. Memberikan peringatan kepada umat tentang apa? Ahlul ahwa. Tanpa melihat apa kebaikan mereka. Jangan sampai kemudian kita terbawa perasaan, terbawa emosi, masa kita hanya menyebutkan kejelekannya. Setiap manusia itu punya kebaikan. Iya, punya kebaikan. Itu tidak kita pungkiri. Tapi ketika antum membantah seseorang, membantah penyimpangannya, maka bukan merupakan kelaziman bagi antum untuk menyebutkan kebaikannya. Karena antum makamnya makarrat. Karena posisi antum adalah membantah dia, bukan memuji-muji dia. Bagaimana kita hendak mengatakan, orang ahlul bid'ah pun manusia. Ada sisi baiknya, ada sisi buruknya, ada sisi hitamnya, ada sisi putihnya, ada sisi gelapnya, ada sisi baiknya. Seperti itu. Iya, kita tidak pungkiri. Tapi ketika antum posisinya dan menempatkan diri antum sebagai orang yang membantah dia, maka tidak perlu kita sebutkan apa? Kebaikannya. Antum sebutkan penyimpangan dia apa, dalilnya apa, yang bertentangan dengan penyimpangan dia, setelah itu antum bantah, selesai. Wa dzakara Nabi sallallahu alaihi wasallam uyubal ahsas muayyanin wa lam yadhkur mahasinahum min babin nasiha. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan kekurangan beberapa orang tertentu, dan Rasulullah SAW tidak menyebutkan apa kebaikan mereka. Seperti contohnya tentang Khawarij. Ketika Dhul Khaisar datang kepada Nabi SAW dan berkata kepada beliau, "I'dil ya Muhammad fa innaka lam ta'dil." Wahai Muhammad, berbuatlah adil, sungguhnya engkau tidak berbuat adil. Kemudian setelah itu Rasulullah menyebutkan tentang orang ini, "Saya khurusu min ta'ta'i hadar rajul." Akan keluar dari keturunannya orang ini kaumun yaqra'una al-Qur'an la yujafisu khanazina. Akan keluar dari keturunan orang ini kaum, sekelompok orang yaqra'una al-Qur'an, tapi bacaannya tidak melewati kerongkoh hanya yang merukuna mil Islam kama yamruku as-sahmun ar-ramiyah. Keluar dari Islam sebagaimana keluarnya anak panah dari busurnya. Tahqiruna salatakum salatahum wa siyamakum siyamahum wa qira'atakum qira'atahum. Kalian merasa rendah salat kalian dibandingkan dengan salat mereka. Puasa kalian dengan puasa mereka, bacaan Quran kalian dibandingkan dengan bacaan mereka. Seperti itu. Ya, Rasulullah tidak menyebutkan kebaikannya. Kalau dia punya kebaikan, tidak sebutkan apa? Penyimpangan-penyimpangannya. Fa'an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat tala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadhihi al-ayah huwa alladhi anzala 'alaika al-kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukhra mutashabihat فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة ابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله أو إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. Dia telah menurunkan kepadamu Alkitab, minhu di antara ayat-ayat dari Alkitab ini Al-Quran, ayat muhkamat, ayat-ayat yang muhkamat, jelas maknanya, jelas dilalahnya, makna yang ditunjukkan artinya tafsirnya jelas. Hunna ummul kitab, dan dari ayat-ayat yang muhkamat ini, ini merupakan bagian utama dari Alkitab, dari Al-Quran. Ini sebagian besar dari Al-Quran adalah ayat-ayat yang muhkamat. Fa'ammal ladhina fi qulubihim wa ukhara mutasyabihat, dan yang lainnya mutasyabihat. Ada ayat yang mutasyabihat yang belum jelas makna dan tafsirnya. Tapi ini sebagian saja ya, ayat yang mutasyabihat ini ya, sebagian kecil. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. Maka adapun orang yang di dalam hatinya ada penyimpangannya, ada kesatannya, فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ, maka mereka mengikuti apa yang ayat-ayat yang mutasyabih. ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ, dalam rangka apa? Menimbulkan fitnah. وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ, dan apa, mencari-cari takwilnya, menimbulkan fitnah. Itu tujuannya apa? Tujuan mereka. Jadi mereka menampakkan seakan-akan terjadi kontradiksi dalam ayat satu dengan ayat lain. Saling apa? Saling bertentangan. Lihat ini ayat ini bertentangan dengan ayat sebelumnya. Ayat ini bertentangan dengan ayat yang lainnya, seperti itu ya. Tujuan mereka bukan mencari kebenaran. Tujuan mereka bukan untuk mendapatkan petunjuk dari petunjuk Al-Quran. Tujuan mereka apa? Hanya sebagaimana disebut ibtigha al-fitnah. Tidak ada keinginan mereka kecuali apa? Untuk apa? Untuk menimbulkan fitnah saja. Ketika mereka mengatakan ada ayat yang kontradiksi satu dengan yang lainnya, taib, kemudian apa yang terjadi setelah itu? Orang-orang menjadi ragu-ragu. Benar enggak ada ayat yang kontradiksi saling bertentangan satu dengan yang lainnya? Ya, seperti contohnya, siapa yang mengatakan bahwa orang-orang Nasara dan orang Yahudi mereka ahlun nar? Mereka adalah orang beriman sebagaimana kita. Ya, tidak ada bedanya mereka dengan kita. Mereka adalah orang yang beriman. Kemudian mereka mendatangkan ayat-ayat Al-Quran yang mereka tafsirkan sendiri, mereka datangkan maknanya sendiri tanpa merujuk kepada tafsir para ulama. Kalau kita baca jelas, innal ladzina kafaru min ahli kitabi wal musyrikina, innal ladzina kafaru min ahli kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Sungguhnya orang kafir dari Alkitab dan orang-orang musyrik, mereka dalam neraka jahanam kekal di dalamnya. Kemudian mereka mendatangkan ayat yang maknanya mutasyabih menurut mereka. Tapi hakikatnya ayat itu maknanya sangat sangat jelas sekali ya. Sangat-sangat jelas sekali, menunjukkan tentang apa? Tentang hakikat mereka. Seperti contohnya dalam surat Al-Baqarah. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara wasabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sungguhnya orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, wasabiina, man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihah. Kata mereka, lihat dalam ayat ini, sungguhnya orang yang beriman, orang Yahudi, orang Nasara, orang Sabi'ina, orang yang beriman kepada yaumul akhir, beriman kepada Allah dan beriman kepada yaumul akhir, dan beramal saleh. Ayat ini jelas sekali menunjukkan bahwasanya orang yang beriman, orang Yahudi, orang Nasara, orang Sabi'ina, dan seterusnya, mereka adalah orang-orang yang apa? Orang-orang yang dianggap sebagai bagian daripada orang yang beriman. Man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihah. Kita katakan bahwasanya yang dimaksud dengan beriman kepada yaumil akhir, beriman kepada Allah. Apakah orang Yahudi beriman kepada Allah? Apakah orang Nasara beriman kepada Allah? Kita katakan dalam dalil-dalil Al-Quran jelas sekali. Waqalatil Yahud Uzair Ibnullah. Waqalatil Nasara Masih Ibnullah. Orang-orang Yahudi mengatakan bahwa Uzair adalah anak Allah. Orang Nasara mengatakan Masih adalah anak Allah. Apakah kemudian dikatakan ini orang-orang yang beriman kepada Allah? Enggak. Kemudian apakah mereka juga beramal saleh? Wa amila salihah, dan kemudian beramal dengan amal yang saleh? Kita katakan tidak. Karena mereka adalah musyrik. Orang Yahudi dan orang Nasara atau orang-orang musyrik. Dan mereka tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana amalnya bisa dikatakan amal yang saleh? Orang-orang ini tidak menimbulkan apa? Ketidakpercayaan kaum muslim terhadap Al-Quran, bahwa Al-Quran itu datangnya dari Allah SWT. Terbukti, kata dia, banyak sekali kontradiksinya. Akhirnya hilanglah kepercayaan kaum muslimin. Dan seperti inilah yang dilakukan orang-orang Syiah, ya. Orang Jin dengan orang Syiah itu satu jalur saja mereka itu. Pernah saya diskusi dengan orang Syiah. Kita katakan orang Syiah itu enggak ada yang hafal Quran, protes mereka. Lihat kemarin yang juara MTQ. Mana siapa orangnya yang menunjukkan bahwa dia orang Syiah? Dan kemudian menunjukkan bahwasanya MTQ kan macam-macam. Lombanya kan macam-macam. Ada lomba 5 juz, ada 10 juz, ada 20 juz dan seterusnya. Ada juga lomba bacaannya. Kebagusan bacaannya, bukan lomba hafalannya. Yang saya tanya, hafal 30 juz. Ada enggak orang-orang Syiah yang hafal 30 juz? Jawabannya tidak ada. Kalaupun mereka mengatakan ada, saya katakan datanya mana, sebutkan kepada saya dan saya berani menguji dia. Bahwa dia hafal 30 juz. Karena sudah ada apa? Fasad dalam niat mereka. Bahwa Al-Quran sudah tidak otentik, sudah tidak otentik lagi. Bagaimana mereka mengatakan bahwa Quran otentik sementara para imam mereka semuanya, bahkan suatu yang mutawatir dan bukan seorang Syiah, kalau dia mengatakan bahwa Quran yang ada di hadapan kita adalah Quran yang otentik. Orang Syiah pasti mengatakan bahwa Quran yang ada di hadapan kita hanya sepertiganya saja. Quran yang ada sama kita kan sekitar 6.000 lebih ayat. Kalau menurut orang Syiah 17.000. Tiga kali lipatnya daripada Al-Quran. Sehingga mereka tidak ada keinginan untuk menghafalkan Al-Quran. Dan menurut keyakinan mereka bahwa Al-Quran yang ada di depan kita ini sudah dirubah-rubah, dikurangi, ditambah. Kalau sudah punya keyakinan seperti itu, apakah kemudian mereka punya keinginan untuk menghafalkan Al-Quran? Hilang keinginan mereka. Karena apa? Dari awal sudah rusak keinginan. Berbeda dengan kaum muslimin. Yakin bahwa Al-Quran ini adalah terjaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sungguhnya kami yang menjaganya. Kami yang menurunkan Al-Quran, kami pula yang menjaganya. Selesai. Ya. Sehingga orang-orang Syiah itu selalu tashkik ya. Menjadikan orang-orang ragu dengan keotentikan Al-Quran. Dengan mengatakan ini dirubah, itu ditambah. Seperti contohnya firman Allah SWT, kuntum khaira ummatin, kata mereka ini ayat telah dirubah ini. Seharusnya kuntum khaira a'immatin. Nah, akhirnya orang ragu dengan keotentikan Al-Quran. Ini yang dimaksudkan dalam ayat ini. Ya. Ibtigha al-fitnah. Sebagaimana orang jil menampakkan bahwasanya ayat dengan ayat ini dengan ayat yang lain kontradiksi, terjadi pertentangan. Akhirnya hilanglah kepercayaan kaum muslimin terhadap apa? Al-Qur'an. Bahwa ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mengatakan sering sekali ini syubhat mereka ya. Syubhat mereka mengatakan ente jangan menjustice orang. Itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Jangan menyesatkan seseorang atau kelompok orang atau kemudian menghukum dia di al-nar dan seterusnya. Kita tidak menghukumi. Yang menghukumi Allah SWT. Allah SWT mengatakan bahwa orang-orang kafir dari kalangan Yahudi dan Nasara, mereka adalah finari jahannam. Kita bukan menjustice, Allah SWT yang menjustice. Maka mengatakan hukum mati ini sudah tidak layak lagi. Hukum mati, kenapa? Karena yang berhak untuk menghukum mati itu hanya Allah SWT saja. Yang berhak untuk menghukum mati itu hanya Allah SWT, kata Tuhan. Tidak mengatakan Allah Tuhan. Kita katakan Al-Quran itu turun dari mana? Al-Quran itu perintah siapa? Kalau Anda beriman dengan Al-Quran, selesai urusannya. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatl. Yang menetapkan hukum mati itu Allah SWT al-qisas. Kok mengatakan bahwa hukum mati itu hak Tuhan saja. Tapi ini Allah SWT mengatakan hukum mati itu wajib. Ini yang menentukan Allah SWT. Seperti itu yang mereka lakukan. Ya. Ibtigha al-fitnati wa ibtigha al-ta'wil. Dan untuk mencari ta'wilnya. Ya. Ta'wil ini punya beberapa makna. Ta'wil bisa punya makna tafsir. Ta'wil bisa punya makna tafsir. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa beliau kepada siapa? Sahabatnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, Allahumma faqqihhu fid-din wa 'allimhu ta'wila. Ya Allah, ajarkan kepadanya, fahamkan dia tentang agama dan juga apa? Ajarkan kepadanya apa? Ta'wil. Ta'wil siapa? Tafsir. Ta'wil juga punya makna apa? Hakikatu syai'. Hakikat sesuatu itu juga ta'wil. Jadi kalau dikatakan hakikatu syai' itu disebut apa? Ta'wil ya. Ya. Dalam ayat ini fa amal ladzina fi qulubihim zaygun fattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a fitnati ibtigha'a wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Dan tidak ada yang mengetahui takwilnya, takwil dari ayat yang tashabih kecuali Allah Subhanahu wa taala. Warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya, mereka berkata amanna bihi qul min indi rabbina. Kami beriman dengannya dan semuanya datang dari si Rabb kami. Wa may yadhakkaru illa ulul albab. Dan tidak ada yang mampu mengambil pelajaran kecuali orang yang berakal. Ini khilaf di antara para ulama tentang waw di sini. Wa may ya'lamu ta'wilahu illallah. Waqaf sampai di sini, berhenti sampai di sini atau kemudian langsung diatafkan warasikhuna fil ilmi. Tidak ada yang mengetahui ta'wil kecuali Allah dan juga apa orang-orang yang mendalami ilmunya. Para ulama membagi kalau ta'wil mana tafsir, ta'wil bimana tafsir, maka ar-rasikhuna juga mengetahui. Tapi ke ta'wilnya, maknanya hakikat sesuatu, maka hanya Allah saja yang mengetahuinya. Seperti contohnya kaifiyah daripada sifat-sifat Allah. Kaifiyah itu sifat-sifat Allah itu yang tahu hanya Allah SWT. Hakikat dari kaifiyah, sifat-sifat Allah, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Oleh sebab itu dikatakan oleh Imam Malik bin Anas radhiyallahu ta'ala, ketika ditanya tentang apa Ar-Rahmanu alal arsyistawa, kaifal istiwa? Beliau menjawab, al-istiwa'u ma'lum wa kaifiyatuhu majhulun wal imanu bi wajibun wa su'al anhu bid'atun. Al-istiwa ma'lum, maksudnya dari sisi makna bahasa yang ma'lum. Istiwa bahasa Arab dan dipahami oleh bangsa Arab secara otomatis. Wa kaifiyatuhu majhul, kaifiyahnya majhul. Bagaimana istiwa Allah SWT di atas arsy? Allah SWT tidak mengabarkan kepada kita. Kalau tidak mengabarkan kepada kita, maknanya apa? Hanya Allah saja yang tahu. Maka hakikat kaifiyah dari sifat-sifat Allah itu termasuk di antara ayat yang mutasyabih. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali siapa? Allah. Kalau takwil di sini diartikan apa? Hakikat sesuatu. Kalau yang dimaksud dengan takwil di sini adalah tafsir, maka ayat ini tidak berhenti sampai illallah, tapi apa? Illallahu warrasikhuna fil ilmi. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi. Juga mengetahuinya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa idza ra'aita alladziina yattabi'uuna ma tashabaha minhu fa ulaa'ika alladziina sammaa Allahu fahdharuuhum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau engkau melihat orang-orang yang mengikuti ayat-ayat yang mutasyabih, tujuannya tadi itu menimbulkan fitnah dan mencari-cari takwilnya. Fa'ula'ika alladzina sammu Allah. Mereka adalah orang-orang yang Allah sebutkan nama mereka. Fahdharuhum, maka berhati-hatilah, waspadailah mereka. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala sayakunu fi akhir zaman nasun yuhaddithunakum bima lam tasma'u antum wala aba'akum fa iyyakum wa iyyahum. Akan datang di akhir zaman nas, orang-orang yuhadditsuna, mereka berbicara kepada kalian bima lam tasma'u, dengan sesuatu yang kalian belum pernah dengar. Antum wala abakum, kalian belum pernah mendengar, bapak kalian juga belum mendengar, maksudnya apa, nenek moyang kalian juga tidak pernah mendengar. Mendatangkan sesuatu dalam urusan agama, sesuatu yang sama sekali tidak ada yang menjelaskan sebelumnya. Jadi urusan agama itu ya akhi, bukan, tidak ada sesuatu yang baru. Masalah akidah tidak ada sesuatu yang baru. Jadi apa yang terjadi pada zaman dahulu itu juga berulang-ulang. Kesesatan Khawarij, kesesatannya Syiah, kesesatannya Jahmiyah, kesesatannya Mu'tazilah, kesesatannya Jabariyah, Qadariyah, itu berulang-ulang terus. Sampai zaman sekarang juga masih ada. Kopiahnya itu masih ada ya. Ya, kopiannya itu selalu ada. Bentuknya mungkin berbeda-beda. Yang dulu zaman dahulu mereka disebut dengan Mu'tazilah. Sekarang apa? Orang jil, liberal, sekuler, dan semisalnya. Syiah ya Syiah. Namanya ada Ijabi, Walubi, dan semisalnya. Ya, hakikatnya berulang-ulang aja kesesatan mereka itu. Hanya casingnya yang beda-beda. Ya, begitu ya. Kalau kemudian datang, ada seorang datang dalam urusan agama, perkara agama kok suatu yang aneh, gak ada yang mendahului, yang ketahuilah bahwa dia ada di atas kesatan. Seperti contohnya ya, ada yang mengatakan, wah zakat itu, kata dia, zakat ini sudah, zakat yang dilakukan oleh kaum muslim itu, kalau dilihat dari sisi ekonomi, bisnis itu gak produktif. Enggak produktif katanya. Sekarang zakatnya dirubah kata dia. Zakatnya sekarang berupa inventasi. investasinya. Jadi kalau ada orang yang sudah jatuh, zakat padanya enggak usah kasih duit. Nah, belikan tanah, belikan ternak, belikan apa begitu ya. Terus yang jadi masalah itu diberikan kepada siapa? Kata dia diberikan kepada konsorsium, perusahaan besar waktu itu. Dia kelola uangnya dan seterusnya kembalinya kepada umat. Ya enggak benar ini. Kelihatannya dari sisi ekonomi wah canggih gitu ya, tapi akhirnya enggak benar. Akhirnya enggak benar apa? Zakat itu diperuntukkan innama shadaqatul fuqara wal masakin wal gharimin 'alaihi wal mu'allafati qulub. Jelas asnafnya itu jelas. Kemudian diserahkan kepada perusahaan dan seterusnya. Bahkan ada sebuah pondok pesantren pada waktu korban diwajibkan untuk murid-muridnya untuk korban. Ada kambing, ada sapi sesuai dengan kemampuan orang tuanya masing-masing. Itu korbannya enggak disembelih. Korbannya dipelihara sampai beranak pinak. Apa-apaan ini? Ini hanya para fuqara wal masakin. Kok kemudian setelah itu apa? Semuanya diminta untuk korban, tapi korbannya apa? Kambing sama sapinya tidak disembelih, tapi apa dipelihara kemudian dikembangkan, katanya bisa bertambah untuk membiayai pondok. Ini apa Pak? Ya. Wa ma'lum anna ahlul bid'ah la yakhluna min mahasin. Satu hal yang maklum bahwasanya ahlul bid'ah itu tidak akan kosong dari perbuatan baik ya. Dari masalah yang tadi tidak menyebutkan apa kebaikan mereka. Semuanya orang pasti ada kebaikannya. Sampai Fir'aun pun ada kebaikannya ya. Fir'aun kemudian Abu Lahab juga ada kebaikannya. Falam yaltafit Rasulullah SAW ilaihya. Rasulullah tidak sama sekali tidak mulai kepadanya. Tidak mulai kepada kebaikannya. Walam yadkurha dan juga tidak menyebutkannya. Walam yakul istafidu min mahasinihim. Ambillah faedah dari kebaikan-kebaikan mereka. Maksudnya apa? Contohnya memberikan peringatan terhadap orang-orang musyrik begitu ya. Orang musyrik itu punya kebaikan. Kebaikannya ini itu dan seterusnya. Mungkin di antara mereka ada yang dermawan, di antara mereka ada yang punya banyak harta begitu. Tapi ambil faedah dari hartanya. Oh, orang fulan ini dermawan dan seterusnya. Enggak perlu. Kalau enggak antum hendak memperingatkan kaum muslimin dari keburukan dia, dari bid'ah dia, sebutkan bid'ahnya dia selesai. Bantah. Tidak antum perlu sebutkan kebaikannya ini dan seterusnya, keburukannya ini, kemudian keburukannya. Enggak perlu, sudah keburukannya antum sebutkan, penyimpangannya antum sebutkan, menyimpang dan menyelisih Al-Qur'an, ayat ini, hadis dan seterusnya. Kemudian sebutkan apa bantahnya. Selesai. Enggak perlu antum sebutkan kebaikannya satu persatu. Antum mentahkan. Kalau antum melakukan seperti antum mentahkan apa yang antum bangun sebelumnya. Bantah terhadap dirinya. Kalau Baghawi fi syarhi hadal hadis, qad akhbar Nabi sallallahu alaihi wasallam an iftirak hadil ummah wa dhuhur ahl ahwa wal bid'ah fihim. Rasulullah SAW telah mengabarkan tentang perpecahan umat ini dan munculnya ahl ahwa dan ahl bid'ah pada mereka. Wa hakama bin Najdi liman ittaba sunnatahu sunnat ashabihi. Dan Rasulullah menetapkan menghukumi bin Najat dengan apa? Keselamatan bagi orang yang mengikuti sunnahnya dan sunnah para sahabatnya. Alaikum bisunnati wa sunnati khulafa' ar-rasyidin. Fa 'ala al-mar'i muslim idza ra'a rajulan yata'ata sya'an min ahwa' wal bid'ah mu'taqidan. Maka menjadi kewajiban seorang muslim apabila dia melihat seseorang melakukan sesuatu dari hawa nafsu dan bid'ah mu'taqidan, meyakini kebenarannya dia. Aw yatahawan bi syai' min as-sunnah, atau kemudian bermudah-mudahan dengan sunnah, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayah surahu, menjadi kewajiban muslim untuk apa? Untuk menghajarnya. Wa tabarra minhu wa yatrukuhu hayyan wa maitan. Melakukan perbuatan bid'ah. Ya. Bukan karena kejahilan tapi mu'taqidan ya. Dikatakan mu'taqidan berarti apa? Dia meyakini kebenarannya. Maka menjadi kewajiban dia untuk menghajarnya, memboikotnya, berlepas diri darinya dan meninggalkannya, baik pada waktu sudah hidup atau sudah meninggal. Falu yusallim alaihi idza laqiyahu, dan tidak mengucapkan salam kepadanya apabila bertemu dengannya. Wala yujibuhu idza ibtada'a, dan juga tidak menjawab salamnya kalau dia memulai terlebih dahulu mengucapkan salam. Ila ayatruka bid'atahu wa yuraji al-haq, hingga dia meninggalkan bid'ahnya dan kembali kepada al-haq. Ya. Ini bagi apa? Ru'us, bagi orang-orang yang maksudnya tokoh-tokoh al-bid'ah. Karena biasanya kalau orang awam itu dia karena kejahilannya melakukan perbuatan bid'ah, enggak paham bahwa ini perbuatan bid'ah. Karena kehidupannya seperti itu di masyarakatnya. Ya. Adapun kalau kemudian kita melihat ada tokoh al-bid'ah meyakini kebenaran apa yang dia dakwahkan, bahkan membantah orang-orang yang menolaknya, ya, membela diri dan seterusnya, maka ketahuilah orang seperti ini kita harus berlepas diri darinya. Tidak perlu mengucapkan salam kepada orang ini. Nah, tapi ingat, sebelum ini semua harus ditegakkan hujah kepadanya. Dijelaskan kepadanya bahwa apa yang antum lakukan ini bid'ah. Ini menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Apa yang antum lakukan tidak ada dalilnya. La asalan wala far'an. Baik dari sifatnya atau bentuknya. Kadang-kadang mereka berpendapat seperti contohnya. Aslinya itu ada dalam Islam, tapi tidak sesuai dalam masalah penerapannya. Adzan itu dari Islam bukan? Gitu. Tempatnya pada waktu apa? Ketika waktu untuk mengingatkan waktu, maksudnya waktu sholat. Tapi kalau orang meninggal diadzani dikuburnya, kira-kira itu. Dari sifat aslinya ada, tetapi penempatannya dan prakteknya salah. Kata kalau kita ingatkan tahlilan, ya orang zikir masa enggak boleh? Zikir kok enggak boleh, dilarang. Zikir itu bukan kebaikan kan? Iya, siapa yang mengatakan bahwa zikir itu bukan kebaikan? Tapi ketika antum meletakkan pada tempat yang tidak tepat, maka itu kesalahan di situ. Kesalahannya di situ. Ya. Seperti contohnya ketika orang melakukan ibadah ya, yang sudah ditetapkan bentuknya seperti ini. Kemudian antum menyelisihinya, walaupun artinya seperti contohnya tawaf 7 kali. Antum tidak sesuai dengan yang disunahkan searah jarum jam. Antum melawan arah. Walaupun sama-sama 7, kira-kira benar enggak? Enggak benar, salah. Ya. Seperti ini ya. Wa nahyu an al-hijran fawqa thalatha fi ma yaqa'u bayna rajulain min at-taqsir fi huquq as-suhbah wal 'usrah. Larangan dari menghajar memboikot lebih dari 3 hari di antara 2 orang, min at-taqsir fi huquq as-suhbah, ini dikaitannya apa? Jadi kelalaian dalam menunaikan hak pertemanan dan pergaulan. Tuna ma kana fi haqqi min ad-din, bukan dalam urusan agama. Larangannya la yahillu li ahadin ayahjur akhahu fawqa thalath, tidak halal bagi seorang untuk memboikot saudaranya lebih daripada 3 hari. Ini dalam urusan apa? Urusan muamalah, perilaku, tindak tanduk sehari-hari. Tapi kalau dalam urusan agama seseorang ini pelaku bid'ah dan mengajak orang lain untuk berbuat bid'ah, maka orang ini harus dihajar. Harus diboikot. Enggak perlu salam dan seterusnya. Itu bisa dilakukan host kalian kalau kita di situ mayoritas. Yang pertama ditegakkan hujah kepada dia. Ya. Sampaikan dia tahu bahwa apa yang dilakukan itu menyimpang ya. Kemudian yang kedua, apabila kita di situ mayoritas, antum hendak menghajar, antum minoritas. Antum hendak menghajar, antum minoritas. Kira-kira pengaruh hajar antum itu ada enggak? Karena hajar itu untuk masalah siapa? Hajar memboikot itu masalah yang pertama, masalah orang yang dihajar, supaya dia rujuk kepada al-haq. Masalah bagi kita yang menghajar. Al-walak waraknya jelas ya, al-walak dan baraknya jelas, loyalitas kepada agama dan seterusnya jelas. Dan juga untuk menjaga kemurnian Islam. Tapi kalau kita menghajar seseorang, itu tidak ada manfaatnya, tidak memberikan faedah. Makna hajar kita enggak ada gunanya pada saat itu. Kita bermuamalah dengan al-bid'ah itu di antara dua perkara. Wa imma tahdzir wa imma ta'lif. Menghajar dia atau kemudian ta'lif. Yang dimaksud ta'lif apa-apa? Mendekati dia. Menarik simpati darinya dengan dekat kepadanya. Kalau kita mayoritas seperti apa yang terjadi pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika ada orang menanyakan hal-hal yang ayat-ayat mutasyabihah sabagha ya pada zaman Umar bin Khattab, sudah dipegang sama Umar bin Khattab, kemudian dipukuli sampai berdarah-darah. Kemudian setelah itu dia mengatakan, sudah ya Amirul Mukminin, yang ada di kepala saya jadi hilang semuanya. Kemudian dihajar, diusir, dikucilkan selama 1 tahun. Pada saat itu Islam kuat, Islam mayoritas. Hajarnya itu punya pengaruh, seperti apa yang terjadi pada zaman Nabi SAW, Ka'ab bin Malik dan 2 orang temannya. Rasulullah hajar. Nah, gara-gara apa? Takhalaf meninggalkan jihad bersama dengan Nabi SAW tanpa memiliki udzur. Rasulullah hajar. Sampai kemudian Allah SWT menerima taubat, taubatnya. Hajarnya ada pengaruh. Mengakui tentang salahnya, kemudian bertobat. Tapi kadang-kadang sebagian di antara kita menghajar orang yang itu bukan tujuannya untuk maslahah bagi yang kita hajar dan maslahah bagi diri kita dan untuk menjaga kemurnian Islam, bukan itu. Hanya masalah dirinya sendiri. Dan kelihatan, wah saya sampai kemudian lebih baik hidup dengan kara dan babi daripada hidup dengan ahlul bid'ah. Tapi kalau kamu, Anda merasa bahwa hidup dengan kara dan babi itu lebih baik, kenapa Anda masih tinggal di masyarakat? Sekarang tinggal di masyarakat itu apa bersih dari ahlul bid'ah apa? Ada yang tidak melakukan perbuatan bid'ah? Kita tidak mengatakan bahwa mereka ahlul bid'ah, tapi kita katakan bahwa mereka melakukan perbuatan bid'ah. Ada yang bersih dari perbuatan bid'ah? Tidak ada. Tidak ada. Nah, Anda hidup di tengah-tengah mereka. Daripada hidup di tengah-tengah mereka, lebih baik aja hidup dengan kera dan babi di hutan sana, hidup di sana bersama dengan mereka. Ya ini beda sekali ketika menempatkan kaidah ini, serampangan seperti ini, dengan apa yang dilakukan oleh para ulama zaman dahulu. Menghajar orang pengaruhnya tampak. Yang dihajar merasa betul-betul sempit dadanya karena kesana kemari dikucilkan sama orang, sampai istrinya pun tidak boleh ngomong dengan dia. Ya, seperti itu ya. Saya katakan di sini bahwasanya hajar itu diperbolehkan, tapi dengan syarat syaratnya. Syarat yang pertama tadi, untuk maslahah bagi orang yang dihajar, supaya dia tahu bahwa dia melakukan kesalahan, kemudian rujuk kepada al-haq. Nah, kemudian masalah yang kedua adalah masalah kepada orang yang menghajar. Karena ini termasuk bab walak walba haro. Kemudian yang ketiga adalah langkah untuk menjaga kemurnian Islam. Kalau tidak tercapai maksud itu, maka selanjutnya untuk ditinggalkan hajar dan kemudian menggunakan metode apa? Taklif. Pendekatan diri, menarik simpati dengan bermuamalah yang hasanah dengan mereka. Tapi kita tegas sekali ya. Jangan kemudian, wah, balik kita hidup dengan mereka, Ustaz, jadi bergaul dengan segala apa yang mereka, ya enggak lah. Kalau pas melakukan perbuatan bid'ah, kita ikut dengan mereka, ya enggak lah. Kita bergaul dalam hal-hal yang diperbolehkan dalam agama. Bab ta'awun ala birri wa taqwa. Ada ronda, ada kondangan, ada kerja bakti, ada kematian. Kita hadir, kita langsung terjun secara aktif dengan mereka. Ada orang sakit di jenguk. Yeah. Ada orang membutuhkan bantuan kita, tenaga kita bantu. Masih banyak pintu kebaikan yang bisa kita lakukan ya. Mimbab ta'liful qulub. Ketika hajar sudah tidak bisa kita terapkan, maka yang kita terapkan apa? Ta'liful qulub. Oh iya toh. Orang akan bertanya melihat, oh ini akhlaknya baik sekali, tapi orangnya kencang dalam berpegang agama dia. Enggak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan agama. Orang akhirnya mengambil qudwah dari orang yang terpengaruh dengan kebaikannya. Ya. Adapun disebutkan di sini, jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menyebutkan keburukan seseorang, maka tanpa menyebutkan kebaikannya, seperti apa yang dilakukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di sini. Wa an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha anna rajulan ista'dana 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam falamma ra'ahu qala bi'sa akhu al-ashirah wa bi'sa ibnu al-ashirah. Dari Aisyah, semoga Allah SWT meridainya, seseorang minta izin untuk bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma ra'ahu, ini salah satu di antara sahabat Nabi, tapi ini termasuk di antara orang-orang yang orang di sekitarnya menjauhi darinya dan dari keburukannya. Ya. Menjauhinya dan menjauhi dari keburukannya. Ini salah satu di antara sahabat, dan ini sahabat ini juga pernah murtad pada zamannya Abu Bakar, kemudian setelah itu baru masuk Islam kembali ya. Ini datang orang ini kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum bertemu, ketika melihat orang itu dan Rasulullah mendengar suaranya, Rasulullah berkata kepada Aisyah, "Bi'sa akhu al-ashir wa bi'sa ibnul ashir." Bi'sa itu menunjukkan buruknya, jahatnya, sungguh jelek, sungguh buruk. Akhu, saudara, maksudnya apa? Ashir itu saudara keluarga atau saudara kabilah begitu ya. Sungguh buruk orang ini. Nah, sungguh buruk anak ini atau keluarga ini. Ya. Rasulullah mengatakan seperti itu. Tapi begitu bertemu dengan orang ini, Rasulullah SAW melembutkan omongannya, melembutkan pembicaraannya. Kemudian dengan wajah yang apa? Terbuka menerima orang ini. Sebelumnya Rasulullah mengatakan sungguh buruk orang ini. Ya. Rasulullah mengatakan sungguh buruk orang ini. Tapi begitu bertemu Rasulullah merubah gayanya dan menampakkan apa? Kegembiraannya bertemu dengan orang ini. Kemudian Aisyah bertanya, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kok pada waktu sebelum bertemu dengan orang ini kok katakan seperti itu? Tapi begitu bertemu dengan orangnya engkau tampak bergembira menyambutnya dan seterusnya." Rasulullah mengatakan, "Ya Aisyah, lastu mutafahish, lastu fahishan wala mutafahishan." Wahai Aisyah, aku bukanlah orang yang berkata keji dan juga bukan orang yang berbuat keji. Orang ini, ya Rasulullah kemudian setelah itu memberikan kaidah, seburuk-buruk orang adalah orang lain itu merasa khawatir dengan keburukannya. Ini abghadu nas ilallah, seburuk-buruk manusia yang paling dibenci oleh Allah SWT, orang-orang yang ada di sekitarnya merasa khawatir dengan keburukannya. ini menjatuhkan orang ini. Maka Rasulullah ketika bertemu menampakkan apa? Berbeda sikapnya. Kalau dalam istilah syar'inya mudharah ya. Mudharah. Karena apa? Kadang-kadang kita bertemu dengan seorang, kita enggak merasa senang dengan orang ini karena apa? Karena keburukannya. Ketika bertemu dengan dia, di belakang kita enggak senang, dalam hati kita merasa enggak senang dengan orang ini. Tapi ketika kita bertemu dengan dia, kita tampakkan. Kenapa? Khawatir dengan keburukannya. Khawatir dengan keburukannya. Ya. Dalam artinya dalam muamalah seperti ini boleh. Ya. Tahu orang ini jahat sekali, orang ini berbuat apa saja. Tidak ada kejahatan, tidak ada perbuatan buruk kecuali dia telah lakukan. Kita tahu tangga kita atau kemudian orang sekitar kita. Tapi kalau kita bertemu dengan dia, apa kemudian kita menampakkan perlawanan sama dia? Ya enggak. Ya kita bergaul dengan dia baik-baik saja. Untuk menjaga apa? Diri kita dari keburukannya. Ya seperti itu ya. Rasulullah mengatakan biasa. Buruk sekali, jelek sekali. Akhul asyirah, asyirahnya kabilah ya. Keluarga atau kabilah. Saudaranya kabilah fulaniyah ini. Anak kabilah fulaniyah ini. Qala Qurtubi rahimahullah fil hadis jawazul ghibah al-mu'lin bil fisq afil fahsi aw nahwi dhalika min al-jawr bil hukm wa du'a ila bid'ati. Imam Qurtubi mengatakan dalam hadis ini diperbolehkan menghibahi orang yang terang-terangan menampakkan kefasikan, perbuatan keji, atau yang misalnya min al-jawri fil hukmi, atau berbuat zalim dalam masalah hukum, atau mengajak kepada kebid'ahan. Diperbolehkan menghibai orang-orang yang terang-terangan melakukan perbuatan fasik, perbuatan keji, atau berbuat zalim dalam masalah hukum, atau mengajak kepada perbuatan bid'ah. Boleh kita ghibai. Ini ghibah yang diperbolehkan. Seperti contohnya kalau dalam buku Jarh wa Ta'dil ya, banyak disebut fulan kadzab, fulan munkarul hadis, fulan dhaif. Nah, seperti itu ya. Itu enggak ada masalah. Karena ini urusannya dengan masalah agama ini ya. Bukan masalah kepentingan pribadi ya. Bukan masalah kepentingan pribadi. Antum berusuhan dengan orang, setelah itu antum menampakkan ketidaksenangan antum kepada orang ini dengan menghibahnya, ini haram. Karena antum dalam rangka untuk membela diri antum sendiri. Tapi kalau urusannya dengan masalah agama, diperbolehkan. Taib. Kalau Nawawi fi hadis al-mudaratu man yattaqi fahsyahu. Mudarah, berbasa-basi kepada orang yang dikhawatirkan kejelekannya. Wa jawazul ghibatil fasik mu'lin fisqahu. Ini perhatikan ya. Kalau orang fasik menyembunyikan kefasikannya. Ya, seperti contohnya antum melihat ada orang melakukan perbuatan maksiat. Tapi dia menyembunyikan perbuatan maksiat itu. Tidak boleh kemudian antum mengatakan kepada orang lain, oh saya melihat si fulan berbuat maksiat, melakukan perbuatan ini dan seterusnya, ini ghibah. Berbeda dengan orang yang berbuat maksiat terang-terangan, mujahir. Ya, harus dibedakan. Kalau ghibai, orang yang berbuat maksiat tapi diam-diam berbuat maksiatnya, enggak boleh. Tapi kalau kemudian nanti ada penjelasannya. Tujuan antum ghibahnya itu untuk menampakkan aib dia saja. Ini enggak boleh. Apa yang seharusnya antum lakukan? Ketika antum melihat perbuatan maksiat yang dilakukan sembunyi-sembunyi, ya antum menasihatinya dengan sembunyi-sembunyi. Ambil tangannya kemudian si akhi, ini perbuatan yang haram. Ini enggak boleh akhi. Tapi karena dia terang-terangan berbuat maksiat, terang-terangan berbuat bid'ah, maka kita menjelaskan tentang apa yang dilakukan ini pun dengan terang-terangan. Bahwa apa yang dilakukan orang ini menyimpang. Apa yang dilakukan orang ini adalah termasuk bagian daripada perbuatan bid'ah, penyimpangan terhadap agama. Kita jelaskan, karena dia terang-terangan juga. Karena kita khawatirkan ada orang yang terfitnah dengan bid'ah dia dan penyimpangan dia. Begitu. Walamma dzakarat Fatimah bintu Qais lin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Muawiyah ibn Abi Sufyan wa Abu Jahm khatabaha. Tatkala Fatimah bintu Qais menyebutkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Muawiyah bin Abi Sufyan dan Abu Jahm khatabaha melamarnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma Abul Jahm fala yad'u asahu an adikihi. Adapun Abu Jahm, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menjelaskan, adapun Abu Jahm fala yad'u asahu an adikihi. Orang ini tidak pernah meletakkan tongkatnya dari bahunya. Maksudnya kira-kira apa? Darab linisa, suka mukul istrinya begitu ya. Wa amma Muawiyah itu, adapun Muawiyah fasa'luk lama lahu miskin, tidak punya harta. Ingkihi Usama bin Zaid, nikahlah dengan Usama bin Zaid. Ini boleh. Ya. Ini untuk ta'rif ya. Ada seorang datang terus menceritakan bahwa seorang wanita tanya kepada Ustaz, Ustaz, antum kenal dengan si Fulan enggak Ustaz? Oh iya, bagaimana menurut pendapat Ustaz tentang si Fulan ini? Si Fulan ini sedang melamar, datang ke rumah melamar Ustaz, mau nikah bagaimana? Oh Masya Allah, si Fulan ini seorang talib ilmi, semangat sekali dalam menuntut ilmi, tapi miskin enggak punya apa-apa dia. Nah, gimana Ustaz? Terus satu lagi datang, oh ya si Fulan, wah kalau si Fulan itu malas belajar dia itu, tapi dia punya banyak duit, dia kerja di perusahaan besar. Kira-kira mana Ustaz, mana yang dipilih ini? Yang satu talib ilmi, semangat sekali dalam menuntut ilmu tapi miskin. Yang satu malas dalam menuntut ilmu tapi kaya. Nah, perusahaannya mapan, mana yang dipilih? Ditimbang-timbang. Kalau akhwatnya kaya enggak apa-apa ya. Menolong calon suaminya tadi yang miskin tadi untuk meneruskan belajar sama-sama menuntut ilmu begitu ya. Nah. Atau kemudian kalau wanitanya akhwatnya seorang talibatul ilmi, nah, mungkin laki-laki yang kedua mungkin bisa ya. Nah, nikah dengan saya dulu, nanti insyaallah saya akan genjot lagi dia semangatnya untuk menuntut ilmu. Nah, jadi kita tidak bisa mengatakan ini enggak boleh, itu enggak boleh, tapi dilihat dari sisi masalah dan mandoranya tadi ya. Nah, boleh. Ya, ustaznya menyebutkan tentang kekurangan laki-laki yang hendak mengkhitbah melamar seorang wanita. Tujuannya untuk apa? Ta'rif ya, untuk ta'rif. Nanti insya Allah disebutkan di sini ya. Wa an Aisyah ta. Di sini Rasulullah tidak menyebutkan tentang keutamaan siapa? Abu Jahm wala Muawiyah. Yang boleh disebutkan malah kekurangannya. Kekurangannya seperti ini. Karena memang seperti itu. Yang ditanya wanita ini untuk melihat kekurangannya di mana. Kalau kemudian kekurangannya disembunyikan namanya khianat. Maka Rasulullah menampakkan kekurangannya seperti ini loh. Ya. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha anna Hind binta Utbah qalat ya Rasulullah inna Abu Sufyan rajulun sahih. Ini. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sungguhnya Abu Sufyan itu rajulun sahih. Seorang bakhil. Wa laysa yu'ti lima yakfini. Dia tidak memberikan kepadaku pemberian yang cukup bagiku. Wa waladi dan anakku illa ma akhadtu minhu, kecuali bila aku mengambil darinya. Wa huwa la ya'lam, dan dia tidak mengetahuinya. pelit orangnya suami saya ini, dan kalau dia memberi kepada saya gak cukup untuk saya dan untuk kebutuhan anakku. Apakah boleh saya mengambil hartanya tanpa sepengetahuan dia? Qala khudi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf. Ambillah apa yang cukup bagimu dan anakmu dengan cara yang ma'ruf. Ini si wanita ini menyebutkan tentang kekurangan suaminya. Inna Aba Sufyan rajulun syahihun. Ini boleh ini. Tujuannya untuk memberikan nasihat. Tujuan untuk memberikan nasihat yang tepat. Sikap apa yang sebenarnya harus dilakukan. Ya. Jadi diperbolehkan menyebutkan apa kekurangan seseorang. Tujuannya untuk apa? Untuk minta fatwa, sikap ini benar atau tidak kalau saya lakukan. Seorang istri datang ke ustaz menceritakan tentang kondisi suaminya. Ustaz, suami saya ini itu kecanduan game, ustaz. Masya Allah. Bangun tidur main game, makan pun main game, kerja nanti pulang main game. Jika ada memperhatikan saya dan istri, apa saya dan anak-anak, sibuk dengan gamenya. Ini gimana ustaz ini? Ya gimana kayak gitu, masya Allah. Nah, suami anti sholat tuh juga, kalau mau sholat masya Allah kencang. Waktu sholat tinggalkan gamenya, main langsung pergi masjid ya. Tapi kalau pada waktu main game sudah habis, sudah nggak ada waktunya. Saya dicuekin, anak-anak dicuekin, dah sibuk dengan gamenya. Kalau kerja ya kerja. Wah, sering kita mendengar keluhan para istri tentang suaminya. Ya, kalau tujuannya untuk perbaikan nggak apa-apa ya. Bukan tujuannya hanya sekedar menampakkan aib suaminya ya. Ya, begitu. Falam mikir alaiha Nabi sallallahu alaihi wasallam dzikraha li janib sayy. Rasulullah SAW tidak mengingkari. Ketika para istri menceritakan tentang kekurangan suaminya. Dan juga tidak menyuruh untuk menyebutkan tentang kebaikan suaminya. Karena masalahnya tujuannya untuk apa? Untuk memberikan nasihat terhadap apa? Perilaku yang tidak tepat. Ya. Ini boleh ini ya. Kemudian Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan, jarah ruwatul hadis bil haq wa bid'ah mubtadi'ati wajibun syara'an. Jadi menjarah rawi dengan cara yang benar, membid'ahkan pelaku bid'ah itu wajib syara'. Secara syar'i wajib itu. Wa qala wa mithlu a'immatil bid'ah min ahli maqalat mukhalifah al-kitab wa sunnah. Fa inna bayana halihim wa tahdhira ummah minhum wajibun bi ittifaqil muslimin. Dan seperti apa para tokoh-tokoh bi ahlul bid'ah min ahli maqalat mukhalifah, dari orang yang punya pendapat menyelisih Alkitab dan Sunnah. Fa inna bayana halim, sungguhnya menjelaskan tentang keadaan mereka kemudian peringatan umat dari mereka adalah perkara yang wajib bi ittifaqil muslimin, dengan kesepakatan kaum muslimin. Hatta kila li Ahmad bin Hanbal, rajul yasum wa yusalli wa ya'takif ahabu ilaika aw yatakallam fi ahl bidai. Seseorang puasa, salat, kemudian iktikaf, itu lebih engkau sukai, lebih anda sukai, atau seseorang berbicara tentang ahl bid'ah, menjelaskan tentang apa? Kerusakan bid'ah mereka. Faqala idza qama wa shalla wa taqaf fa innama huwa li nafsihi. Fa idza takallama fi ahl bid'ah fa inna muhallil muslimin hadza afdal. Kalau dia salat, puasa, kemudian iktikaf, ini semua manfaatnya kembali kepada dirinya. Adapun kalau dia berbicara tentang ahl bid'ah dan bantahan untuk mereka, bahwasanya ini dilakukan faedahnya kembalinya kepada kaum muslimin dan ini lebih afdal. Dan juga Imam Ahmad menjelaskan bahawa manfaat ini menyeluruh bagi kaum muslimin. Fi dinihim, dalam perkara agama mereka. Ini termasuk jenis jihad fisabilillah. Ini termasuk apa? Salah satu jenis jihad fisabilillah. Ya, jihad, karena jihad itu jahidul kufar wal munafikina, dan juga jihad itu tidak hanya dengan senjata dan harta, tapi dengan apa? Dengan lisan. Ya. Ittadhiru sabilillah wa dinihi wa minhajihi wa syari'atihi wa tafabbaghi haula'i wa dwanihim ala dhalika wajibun ala kifai bi'tifak muslimin. Karena apa? Tadhir, membersihkan jalan Allah SWT, mensucikan agama Allah SWT, manhajnya, syariatnya, dan kemudian menolak permusuhan dan kedzaliman mereka, ini wajib ala kifayah fi ittifaqil muslimin. Walau la man yuqimuhu Allah lidaf'i darr haula la fasadat din. Kalaulah Allah SWT tidak mendekatkan para imam ini, ahli sunnah wal jamaah, untuk apa? Menolak kemudaratan mereka, ahli bid'ah, la fasadatin, tentu agama ini akan rusak. Wa kana fasaduhu a'dhamu min fasadil istila'atu min al-harb. Dan kerusakan yang dilakukan oleh para pelaku bid'ah ini, itu lebih besar kerusakannya dibandingkan kerusakan apa? Musuh menguasai wilayah kaum muslimin. Kerusakan agama, kalau harta benda masih bisa dicari, tapi kalau kerusakan pada agama itu jelas lebih besar dorornya kepada kaum muslimin. Fa'inna ha'ula idha staulau lam yufsitu al-quluba wa ma fiha min ad-din. Karena mereka ini musuh-musuh, maksudnya apa? Ahlul harb. Apabila mereka menguasai wilayah kaum muslimin, itu tidak merusakkan hati mereka dan juga agama mereka. Seperti kalau kita bandingkan serangan Amerika terhadap kaum muslimin, sampai kemudian di antara kaum muslim ada yang terbunuh, ada yang terluka, dan seterusnya, dibandingkan dengan serangan orang-orang jil dan orang-orang syiah terhadap akidah kaum muslimin, mana yang lebih doror? Orang Amerika menyerang kaum muslimin, sudahlah meninggal, insyaallah mereka syuhada lah. Ya, Allah SWT memberikan anugerah berupa syahadah, mati syahidlah insyaallah taala. Tapi serangan orang-orang jil ini terhadap akidah kaum muslimin, kalau kemudian kaum muslimin meyakini kebenarannya, pemahaman sekuler liberal, tapi mereka mati dalam keadaan apa nanti kalau meyakini kebenaran paham apa liberalisme, bahwa semua agama sama dan seterusnya, itu mati dalam keadaan apa sebagai muslim? Mendingan orang yang dibunuh oleh Amerika, ya dibunuh, insyaallah Allah SWT berikan anugerah berbahasa hada, ya toh. Tapi kalau kemudian orang diserang oleh orang-orang liberalisme, orang sekuler dalam masalah pemahaman agamanya, kemudian meyakini bahwa semua agama itu sama, mau menyembah di kelenteng, mau menyembah di masjid, mau menyembah di gereja, mau di sinagog, enggak ada bedanya, mau menyembah babi, mau menyembah patung, mau menyembah apa namanya sapi, atau mau menyembah Allah, enggak ada bedanya, sama saja. Kalau mati dalam kondisi seperti ini, matinya dalam keadaan apa coba? Mana yang lebih berbahaya? Seperti ini yang dijelaskan di sini. Haula idza staulau lam yufsitu quluba wa ma fiha min ad-din illa tab'an. Orang-orang ini ketika menguasai wilayah kaum muslimin itu tidak merusakkan hati mereka dan juga tidak merusak agama mereka, kecuali apa? Diikutsertakan seperti itu ya. Wa amma ulaika fahum yufsituna qulub ibtida'an. Adapun mereka itu merusak hati dari awalnya, Kalau yang pertama tidak merusak, merusak bangunan, merusak, menghilangkan nyawa, membunuh dan seterusnya. Agama tidak rusak kecuali nanti belakangan mungkin akan jadi rusak, akan menguasai daerahnya kemudian setelah itu. Tapi pertama kali yang mereka rusak apa? Wilayahnya, bangunannya, nyawanya. Tapi kalau orang-orang kecil merusak agamanya dari sisi mananya? Dari awalnya. Maknanya lebih bahaya lagi. Lebih bahaya lagi. Maka kita harus lebih berhati-hati dengan mereka ya. Tapi untuk sementara kita istirahat dulu ya, sampai kita masuk pada session yang berikutnya. Untuk sementara kita berhenti dulu sampai di sini. Jazakumullah khairan wa husni istima'ikum wa ihtimamikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.